Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidah la nabiyya ba'dah. Ikhwan fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Setelah kita menyelesaikan penjelasan terhadap surat Al-An'am, sekarang kita akan memasuki surat yang berikutnya, yaitu surat Al-A'raf, yang mana surat ini juga diawali dengan al-huruf al-muqatta'ah, yaitu huruf yang diputus-putus seperti alif lam mim, ha mim, atau yang semisalnya. Di sini diawali dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala, alif lam mim sad. Namun sebelumnya diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Sudah kami jelaskan di awal permulaan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari surat Al-Fatihah menurut pendapat yang sahih. Namun bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat tersendiri yang Allah Ta'ala letakkan dalam Al-Quran Karim, fungsi dan tujuannya untuk memisahkan antara surat-surat yang ada. Ayatun mustaqillatun fil Quran utiyat biha min ajlil fasl bainas suwar, yaitu ayat tersendiri yang Allah Ta'ala datangkan dalam Al-Quran untuk apa? Memisahkan antara surat-surat yang ada kecuali surat Al-Bara'ah, kecuali surat At-Taubah. Dikarenakan surat At-Taubah tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Sebagian ulama mengatakan sebabnya karena kisah yang ada dalam surat At-Taubah ada kaitannya dengan surat sebelumnya, yaitu Al-A'raf. Kalau kita perhatikan dan kita membacanya di awal surat At-Taubah, tidak ada barakallahu fiik maafan, tidak ada bismillahirrahmanirrahim kata sebagian para ulama, karena apa? Ada kaitannya dengan kisah pada surat sebelumnya, itu surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal. Sepulisan ini ya. Kemudian surat At-Taubah barakallahu fikum membongkar kedoknya orang-orang musyrikin. Begitu pula surat yang sebelumnya menjelaskan tentang peperangan, bagaimana orang-orang munafikin ketika ikut dalam peperangan yang tentunya tidak akan membawa kebaikan, justru akan merusak dan memperkeruh suasana. Kita awali barakallahu fikum bismillahirrahmanirrahim alif lam mim sad. Pendapat yang sahih barakallahu fikum mengenai huruf muqatta'ah, tidak ada yang tahu maknanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti orang-orang sufinya atau yang semisalnya, mereka kadang-kala menafsirkan hawa nafsu mereka. Yasin itu nama Rasulullah katanya. Allahu musta'an. Toha itu juga nama Rasulullah. Itu enggak benar. Kalaupun ada yang menafsirkan bahwa Toha itu nama Rasulullah, Yasin juga nama Rasulullah, itu tidak benar. Paham ya? Nam Yasin, Toha, kedua-duanya bukan nama Rasulullah SAW, tapi masuk dalam huruf muqatta'ah yang ada dalam Al-Qur'an Karim, yang mengetahui maknanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ayat yang berikutnya. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Kita lihat dulu tafsirannya, ayat pertama dan ayat kedua. Qala al fasirun asbahumullah alif lam mim sad. Sabaq al kalam ala al huruf al muqatta'ah fi awal surah al baqarah. Telah lewat pembicaraan mengenai huruf-huruf muqatta'ah di awal daripada surat Al-Baqarah. Penjelasannya bisa dilihat sana, tidak jauh beda. Karena awal surat Al-Baqarah juga alif lam mim. Ayat yang kedua, hadzal Qur'anu kitabun 'azimun anzalahu Allahu 'alaika ayyuhar rasul. Fala yakun fi sadrika syakkun minhu fi annahu unzal min 'indillah. Al-Qur'an ini adalah kitab yang agung yang Allah telah turunkan kepada Muhammad Rasul, maka jangan sampai ada pada dadamu suatu keraguan, jangan sampai ada pada dirimu suatu keraguan bahwasanya Al-Qur'an itu benar-benar turunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Al-Qur'an datang dari manusia, bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala, saya akan jumpainya apa? Perselisihan yang sangat banyak. Law kana min 'indi ghairillah la wajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya datang dari selain Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan jumpai perselisihan yang sangat banyak. Makanya tantangan-tantangan sangat banyak sekali yang mengatakan Al-Qur'an ucapan manusia. Al-Qur'an itu ucapannya bukan ucapan Allah taala, ditantang dengan ancaman api neraka yang mengerikan. Ayat yang terulang-ulang yaitu apa? Enam ancamannya dimasukkan ke dalam neraka Saqar. Neraka Saqar, neraka yang menyala-nyala, tempat untuk manggang manusia, tidak menyisakan, tidak pula meninggalkan. Begitu masuk api tersebut langsung dibakar. Dijaga oleh berapa? 19 malaikat. Allahu musta'an. Apa perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Barakallahu fikum Al-Mudathir, apa? In hadza illa qaulun bashar. Ada orang yang mengatakan ini adalah ucapan manusia katanya. Al-Qur'an dibilang ucapan manusia. Nah, kemudian apa kata Allah taala? Sa'uslihi saqar. Sungguh aku akan masukkan dia ke dalam neraka Saqar. Wa ma adraka ma saqar? Tahukah kamu apa itu neraka Saqar? Apa neraka Saqar itu? Ayat yang selanjutnya apa? Wa ma adraka ma saqar? La tubqi wa la tadar. Lawahatun lil bashar. Neraka yang tidak meninggalkan, tidak menyisakan. Tempat untuk manggang manusia. Tempat membakar manusia. Alaiha tis'ata asyar. Di atasnya ada 19 malaikat. Wal 'iyadzu billah. Ini ancaman bagi orang-orang yang mengatakan Al-Qur'an bukan kalamullah. Al-Qur'an ucapan manusia. Kalau seandainya Al-Qur'an ucapan manusia, niscaya orang akan bisa mencontoh membuat yang semisalnya. Tantangan dalam Al-Qur'an Karim banyak ayat. Mulai dari apa? Satu ayat. Mulai dari apa? Surat. Enggak akan mampu mereka mendatangkan. Ya kan? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bisurah. Surat. Kalau engkau kalian masih ragu terhadap Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami, kepada Rasulullah SAW, datangkanlah satu surat saja. Mampu enggak kira-kira? Enggak mampu. Nah, barakallahu fikum, datangkan satu surat, tidak akan mampu. Nah, karena apa? Al-Qur'an benar-benar ucapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa mencontohnya. Tidak bisa menirunya. Paham ya? Tantangan berikutnya di antaranya adalah perkataan Allah taala, "Kullu insama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bi mithli hadzal Qur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira." Katakanlah kepada jin dan manusia, kalau seandainya mereka berkumpul untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an ini, niscaya mereka tidak akan mampu mendatangkan yang semisalnya. Walaupun saling bahu membahu, saling tolong menolong, enggak akan mampu. Profesornya, dokternya enggak akan mampu. Karena Al-Qur'an benar-benar ucapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an kalamullah, ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilaihi Ya'ud, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Musailimah al-Kadzdzab, di zaman waktu itu mengaku dia adalah nabi. Bayangkan, pengikutnya ada, mengatakan telah turun padaku tadi malam ayat atau surat yang semisal yang diturunkan kepada Muhammad, katanya. Allahul musta'an. Musailimah al-Kadzdzab. Setelah dibacakan di hadapannya Abdullah bin Amr bin As, akhirnya beliau mengatakan, justru aku semakin yakin bahwasanya kamu itu kadzdzab, pendusta. Karena enggak ada, enggak ada nabi lagi setelah Rasulullah SAW. La nabiyya ba'di, la nabiyyal jinsi, la nabiyyal jinsi. Dalam bahasa Arab itu meniadakan semua jenis kenabian, semua jenis nubuah, enggak ada lagi. La nabiyyal ba'di, tidak ada nabi lagi setelahku. Bacanya jangan sampai keliru, karena mereka kadang yang namanya ahlu bid'ah ad-dhalal, orang-orang yang ingin mengubah makna Al-Quran, kadang diubah dari sisi bacaan. Diubah dari sisi bacaan. Lanya la nafiyah li jinsi, la nabiyya, bukan nabiyun, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi setelahku. Paham ya? Jadi tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La nabi fulan wa la nabi alan. Kok tiba-tiba ada yang aku nabi? Bukan orang Arab lagi, orang Indonesia. Bukan laki-laki lagi, perempuan. Paham ya? Zaman waktu itu mungkin antum ada yang sudah lahir, ada yang belum lahir. Paham ya? Pernah enggak dengar di Indonesia ada yang ngaku nabi perempuan? Sudah perempuan ngaku nabi, orang Indonesia lagi. Paham ya? Allahul musta'an. La nabiyya ba'di, enggak ada nabi setelahku. Na'am. Kita lihat sini. Kitabun unzila ilaika fala yakun bi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Al-Qur'anul Karim adalah kitab yang agung. Ya Allah, telah turunkan kepadamu wahai Rasul, jangan sampai ada keraguan di dalam dadamu bahwasanya Al-Qur'an itu benar-benar turunkan dari sisi Allah taala. Wala tatahabbats bi iblaghihi wal inzar bih. Dan jangan merasa keberatan. Dan jangan merasa sempit untuk menyampaikannya dan juga memberikan peringatan dengannya. Anzalnahu ilaik, yang kami turunkan Al-Qur'an kepadamu, lituhawwifa bihil kafirin wa tudzakkiral mu'minin. Tujuannya agar engkau memberikan peringatan kepada orang-orang mu'minin dan membuat orang-orang kafir agar mereka takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuannya. Jadi Al-Qur'an Karim diturunkan di antaranya apa? Ini. Untuk memberikan peringatan kepada kaum mukminin dan juga apa? Sebagai bentuk di dalamnya berisikan tentang apa? Na'am barakallahu fikum ansaman kepada orang-orang kufar agar mereka semakin takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ayat yang berikutnya. Ayat yang ketiga, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Qalilan ma tadzakkarun. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Ikutilah apa-apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian Al-Qur'an. Wa la tattabi'u min dunihi awliya. Dan jangan kalian mengikuti yang selainnya sebagai pemimpin. Qalilan ma tadzakkarun. Sedikit sekali orang yang mau mengingat. Maksudnya bagaimana barakallahu fikum? Ngikuti dalil. Bukan mengikuti hawa nafsu. Bukan mengikuti akal. Tapi mengikuti dalil. Ini termasuk ayat yang dijadikan para ulama sebagai pendalilan wajibnya kita dalam membangun agama ini di atas dalil. Ma'rifatul dinil islami bil adillah. Mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan akal. Kalau kita ikutin, ikuti dalil. Jangan pernah ngikutin pendapatnya para tokoh, pendapatnya para pembesar-pembesar terdahulu, pendapatnya nenek moyang, bukan. Ikutilah dalil. Paham ya? Ikutilah ad-dalil sebagaimana perkataan Allah taala di dalam ayat yang lainnya, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang Rasulullah datangkan kepada kalian, ambil, amalkan. Dan apa saja yang Rasulullah larang dari kalian, tinggalkanlah. Kemudian juga hadis yang sahih muttafaqan alaih, hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Mana haitukum anhu fastanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhum ma sata'tum." Artinya apa? Apa saja yang aku larang dari kalian tinggalkanlah, dan apa saja yang aku perintahkan dari kalian kerjakanlah semampunya. Perhatikan baik-baik, dalil mengenai ittiba sangat banyak sekali. Jadi kalau orang hidup beragama Islam, mengenal Al-Quran dan Sunnah, jangan pernah meninggalkan dalil. Jangan pernah meninggalkan apa? Dalil. Ayat yang mulia ini, ikutilah apa-apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, Al-Quran. Yang kedua apa? Wahyu yang kedua, As-Sunnah. Ala inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ah. Ketahuilah sesungguhnya aku telah diberi Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya. Yang semisal Al-Quran adalah As-Sunnah. Yang semisal Al-Quran adalah As-Sunnah. Na'am. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Jadi mengikuti dalil adalah kunci keselamatan. Mengikuti As-Sunnah juga kunci keselamatan. Kalau ingin selamat, ikutilah Al-Quran dan As-Sunnah. Ucapan, amalan, keyakinan. Berkata Imam Az-Zuhri rahmatullah alaih, dinukilkan dalam Muqaddimah Sunan Ad-Darimi rahimahullah, at-tamassuku bisunnati najatun. Berpegang teguh dengan As-Sunnah adalah kunci keselamatan. Ingin selamat, ikutilah Al-Quran dan As-Sunnah. Berkata Imam Darul Hijrah Abu Abdullah, Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, dinukilkan dalam kitab Dhamul Kalam wa Ahlil Harawi rahmatullah alaih. Apa? Kata beliau, man arada an-najata fa'alaihi bikitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang selamat, maka wajib atasnya berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berpegang teguh dengan Al-Qur'an, kitabullah, dan berpegang teguh dengan sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena apa? Karena dua perkara tersebut adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran dan As-Sunnah. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lihat tafsirannya. Qala al-fasirun asbahumullah, ittabi'u ayyuhan nas ma unzila ilaikum min rabbikum min al-kitab as-sunnah. Ikutilah wahai manusia, apa-apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Mengikuti dalil. Mengikuti apa yang telah diturunkan oleh Allah taala kepada kita semuanya. Dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan cara apa? Bimtithawil awamir. Dengan cara mengerjakan perintah-perintahnya. Wastina bin nawahi. Dan dengan cara menjauhi larangan-larangannya. Itulah mengerjakan apa? Al-Quran wa Sunnah. Maksudnya adalah mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Memang berat. Tapi seberat apapun inilah yang Rasulullah wasiatkan. Dalam hadis yang sahih, suatu ketika beliau mengatakan, inni tarikun fikum amroin in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati. Apa artinya? Sesungguhnya aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Apabila kalian meninggal nanti, kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, niscaya tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnati. Al-Quran dan sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang berat, memang pahit, memang susah, tapi itulah kunci keberhasilan, jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahmatullah alaih dalam kitab Madarijus Salikin, apa kata beliau? Wala dalila illallahi wal jannah siwal Qur'an was sunnah. Tidak ada dalil, tidak ada jalan yang bisa menghantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan surganya kecuali Al-Qur'an was sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ngikutin Al-Quran As-Sunnah, dua-duanya wahyu, maksum, aman dari kesalahan. Tapi kalau kita ngikutin pendapat para tokoh, pendapat pembesar-pembesar kita, pendapat mbah-mbah kita yang gak jelas misalkan, akan tersesat. Ngikutin kebanyakan manusia, tersesat. Ngikutin mayoritas manusia, tersesat. Sebagaimana perkataan Allah Taala, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhann wa in hum illa yakhrusun. Jika engkau mentaati kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah Taala. Kenapa? Dikarenakan mereka tidaklah mengikuti kecuali hanya dugaan, prasangka, dan tidaklah mereka berbuat kecuali hanya bohong dan dusta. Allahul musta'an. Ikhwan fid din azza wa jazakumullah. Wa barakallahu fikum. Kemudian Allah Taala juga menegaskan dalam Al-Qur'an Karim, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku yaitu Al-Qur'an dan as-sunnah, niscaya dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Mafhumnya dari ayat tersebut, barang siapa yang tidak mengikuti Al-Quran, yang tidak mengikuti as-sunnah, yang tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan sesat dan akan sengsara. Wal-iyadzubillah. Kita lihat lagi. Wala tattabi'u min dunillahi awliya kasyayatin, dan jangan kalian mengikuti yang selain Allah Taala sebagai pemimpin-pemimpin seperti para setan. Wal ahbar, ya, ahbar yaitu pendeta orang Yahud. Waruhban, ahli ibadahnya orang Nasara. Innakum qalilan tatta'idhuna wa ta'tabirun, karena sungguhnya kalian itu sangat sedikit sekali orang yang mau mengambil pelajaran dan juga mengambil nasihat. Fatarji'una ilal haq, dan kemudian kalian apa, akan kembali kepada kebenaran. Sedikit, sedikit kalian yang mau mengingat, mau mengambil nasihat, mau mengambil wejangan, yang akhirnya kalian apa, kembali beral haq sedikit sekali. Karena kebanyakan manusia sudah apa, mengikuti hawa nafsu. Karena hawa nafsu manusia, jiwa manusia ini senantiasa awal mulanya apa, memerintahkan perkara yang jelek. Oleh karena itu kita terpaksa. Kalau kita enggak memaksanya untuk berbuat kebaikan, perintah jelek senantiasa mengalir di situ. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa ini senantiasa memerintahkan pada perkara yang jelek, sehingga harus kita paksa, kita biasakan untuk apa? Untuk berjalan di atas kebaikan. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Kita ambil dikit lagi. Allah Ta'ala wa ta'ala menyatakan, wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qa'ilun. Fama kana da'wahum idza'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Allahu musta'an. Ini keadaan yang tak mengerikan. Datang azab Allah tiba-tiba. Orang dalam kondisi masih bermalam, tidur malam, atau masih dalam keadaan tidur siang, tiba-tiba datang azab Allah Ta'ala. Waliyadzubillah. Hati-hati. Sebabnya apa? Kedzaliman. Jadi kedzaliman itu dihindari. Mau mendzalimi diri sendiri haram, mendzalimi orang lain juga haram, mendzalimi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang paling parahnya, yang paling besarnya adalah apa? Seorang hamba berbuat zalim kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yaitu kesyirikan. Coba bayangkan, azab datang tiba-tiba. Orang lagi tenang-tenang santai bermalam tidur, atau lagi siang hari istirahat, tiba-tiba datang bencana alam. Paham ya? Tiba-tiba datang apa? Hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Innabillahi. Kita lihat. Wa kam min qaryatin ahlaknaha. Betapa banyak kampung yang telah kami binasakan penduduknya. Kemudian datang hukuman atau bencana dari kami dalam keadaan mereka bermalam, tidur malam. Auhum qailun, atau dalam keadaan mereka tidur siang. Bayangkan lagi tidur istirahat, tiba-tiba datang bencana. Wal iyad billah. Kita lihat tafsirannya. Qala al-fasiruna sabahumullah wa katsiran minal qura ahlakna ahlaha. Perhatikan baik-baik, bisababi mukhalafati rasulina wa takdzibin. Dan kebanyakan dari kampung-kampung kami binasakan penduduknya, sebabnya apa? Ini lihat nih. Sebabnya karena menyelisihi rasul-rasul kami dan mendustakan rasul-rasul kami. Bayangkan. Jadi mendustakan, menyelisihi Rasulullah SAW sumber bencana. Kalau Allah dan Rasulullah telah menetapkan suatu hukum, ketetapan, ketetapan ini adalah ketaatan, ini adalah kemaksiatan, wajib kita mentaatinya. Sami'na wa ta'ana. Paham ya? Sami'na wa ta'ana. Tidak boleh kita mencari jalan yang lain yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Apa ancaman yang lain mengenai orang yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ayat yang terulang-ulang, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah berhati-hati. Kenapa berhati-hati? Akan ditimpa badannya suatu musibah, bencana, atau timpa badannya suatu fitnah, ujian, bala, petaka. Paham ya? Nah, atau timpa padanya adabnya peti. Jadi jangan sampai kita menyelisih syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seberat apapun kita perjuangkan dan kita berupaya untuk mengikuti ajaran dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat lagi, fa'aqabahum dhalik khizyud dunya mausulan bidzulil akhirah. Yang akhirnya apa? Berakibat dengan perbuatan tersebut, yaitu mendustakan para rasul, mengakibatkan apa? akan mendapatkan kesengsaraan di dunia yang nanti ujung-ujungnya apa? Dia akan mendapatkan 6 kerendahan di akhirat. Di dunia sudah dapat kerendahan, kehinaan, di akhirat pun juga sama. Fadzaahum 'adzaabuna marrah wa hum naimun laila. Perhatikan baik-baik ini. Kemudian datang kepada mereka azab kami. Suatu ketika datang azab kami dalam keadaan mereka tidur malam. Wa marrah kadangkala juga datang azab kami wa hum naimun nahara. Mereka tidur siang hari. Bayangkan, dalam kondisi mereka tidak sadar. Tiba-tiba datang azab secara tiba-tiba wal a'yadu billah. Naam. Wa khassallahu hadain alwaqtain bidzikr. Kenapa? Allah telah mengkhususkan dua waktu ini, malam hari ketika tidur, siang hari ketika istirahat tidur juga, li'annahuma waqtan lis-sukun wal istirahah. Karena dua waktu tersebut, waktu yang orang itu tenang dan istirahat. Ya enggak? Siang hari biasanya orang istirahat, ya enggak? Malam hari orang tidur. Nah, kenapa Allah telah mengkhususkan dua waktu tersebut? Karena dalam kondisi mereka lagi tenang, istirahat, tiba-tiba datang bencana. Benar-benar merasakan. Kita lihat sini. Naam, famazi'ul 'adzab fihima afdha'u wa ashad, ya kan? Maka ketika dalam kondisi tenang dan lagi istirahat tadi itu, tiba-tiba datangnya azab pada waktu kedua, pada kedua waktu tersebut, itu lebih mengerikan dan lebih dahsyat keadaannya. Iya enggak? Kalau misalkan dalam keadaan sadar seperti ini kan bisa lari, biasanya orang lari, mengamankan diri. Tapi kalau tidur, tidur istirahat, tiba-tiba datang gempa bumi, wah enggak sempat. Tiba-tiba datang banjir, enggak sempat lagi. Tiba-tiba datang tsunami, enggak sempat. Wallahualam. Itu semuanya kerusakan di daratan dan juga di lautan. Sebabnya apa sebabnya? Ulah tangan manusia itu sendiri berbuat kesyirikan, berbuat kejahatan, berbuat kedzaliman. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Munculnya kerusakan di daratan dan juga di lautan sebabnya karena apa? Ulah tangan-tangan manusia itu sendiri. Wallahu a'lam. Allahumma sallim sallim. Dan tutup yang terakhir, penafsiran ayat kelima, perhatikan baik-baik. Qala al-fasirun asabahumullah fama kana qawluhum inda mazil adzab illa al-iqrar bidzunubi wal isaah. Maka tidaklah ada ucapan mereka. Tidaklah ada ucapan mereka di saat datangnya azab. Melainkan ucapan apa? Melainkan al-iqrar, mengakui bidzunub, mengakui terhadap dosa-dosa yang dia lakukan, wal isaah dan perbuatan jelek yang dia lakukan. Wa annahum haqiqun bil adzabil ladzi nazala bihim. Dan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berhak, layak untuk mendapatkan azab-azab, untuk mendapatkan azab yang apa? Yang turun di tengah-tengah mereka. Mereka orang yang berhak mendapatkannya. Mereka orang-orang yang pantas untuk mendapatkannya. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang barakallahu fikum berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dosa yang sangat besar itu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah taala tidak mendzalimi, ya. Tidak mendzalimi. Justru mereka apa? Yang mengaku sendiri, inna kunna zalimin. Sesungguhnya kami barakallahu fikum dulunya adalah orang-orang yang zalim. Bayangkan, jadi perbuatan kedzaliman dihindari karena bisa menghantarkan kepada kebinasaan. Fattaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Fattaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Hati-hati kalian terhadap kedzaliman karena kedzaliman itu merupakan kegelapan kelak di hari kiamat. Jadi orang kalau di dunia berbuat kedzaliman di hari kiamat gelap. Paham ya? Sampai-sampai Allah taala mengharamkan kedzaliman terhadap dirinya sendiri dalam hadis siapa itu? Hadis Abi Dzar, Jundub bin Junadah, hadis qudsi. Allah taala mengatakan inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Sesungguhnya aku mengharamkan kedzaliman terhadap diriku dan aku jadikan kedzaliman haram di antara kalian, maka jangan kalian saling menzalimi. Naam. Allahu musta'an. Jadi perbuatan kedzaliman haram, diharamkan baik menzalimi diri sendiri atau orang lain atau berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan apa? Asyirku billah. Nasallaha assalamatu wal afiyah. Nasallaha an yuwaffiqana wa iyyakum liman yuhibbu wa yarda. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin.